Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Nahnu nashkuru ala Allahi ala hadhihi ni'am. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Syarh Qaidil Arba yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Ibni Abdillah Al-Fauzan. Sebelum dimulai, mungkin ini ada fotokopian matan terjemahan Al-Qaidil Arba. Tafadhol bagi antum yang ingin memiliki fotokopian ini bisa diambil di depan. Dan ini antum ambil untuk antum murojaah nanti di rumah. Ini nanti ada matan dalam bahasa Arab dan ada terjemahannya. Jadi selain belajar di sini juga bisa di murojaah di rumah. Tafadhol bagi antum yang mau bisa di depan. Ini ya. Ini yang baru datang, nanti kalau mau. Sebelum kita melanjutkan pada pembacaan materi yang baru, mungkin sedikit murojaah dari pelajaran yang kemarin. Bahwa Syekh Rahimahullah Ta'ala telah menyebutkan di dalam kitabnya tentang ciri-ciri orang-orang atau tanda-tanda orang yang mendapatkan kebahagiaan. Dan dari tiga ciri yang akan kita sebutkan, telah kita sebutkan dua dari ciri tersebut. Untuk ciri yang pertama adalah tafadhol bagi antum yang mau menjawab. Ciri yang pertama, ciri tanda kebahagiaan seseorang. Idza utiya syakara, yaitu jika dia diberikan kenikmatan maka dia bersyukur. Kemudian ciri yang kedua sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala bahwasanya idza tuliya sabara, yaitu jika dia ditimpa cobaan, ditimpa musibah maka bersabar. Kita lanjutkan pada perkataan mu'alif yang selanjutnya, yaitu wa idza adnaba istaghfara, dan jika dia melakukan kemaksiatan ataupun melakukan dosa maka dia beristighfar. Ini adalah ciri yang ketiga dari tiga ciri yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah Ta'ala, yaitu wa idza adnaba istaghfara, dan jika dia ditimpa dan jika dia melakukan perbuatan dosa ataupun kemaksiatan maka dia beristighfar. Kemudian qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala, amman ladzi idza adnaba la yastaghfiru wa yastazidu min dunubi fahada syafiyun. Adapun yang jika dia ditimpa atau jika dia melakukan kemaksiatan di perbuatan dosa ataupun kemaksiatan, la yastaghfiru, kemudian dia tidak beristighfar, tidak memohon ampun atau tidak bertaubat, wa yastazidu minad dunubi, dan bertambah dosa-dosanya, fahada syafiyun, maka ini adalah orang yang celaka atau orang itu orang yang fahada syafiyun, itu orang yang celaka. Wal ya'udzu billah, lakinnal 'abdu al mu'minu kullama sadara minhu dhanbun badara bitaubati. Akan tetapi seorang hamba mukmin ketika muncul darinya perbuatan dosa, maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan orang-orang yang jika mereka melakukan perbuatan jelek, perbuatan kemaksiatan ataupun perbuatan dosa, aw dhalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri-diri mereka, dzakarullaha, maka mereka mengingat Allah, fastaghfiru, dan mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lidzunubihim, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka ini adalah ciri orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat, yaitu idza adnaba wastaghfara. Berbeda dengan orang-orang yang dia apabila melakukan dosa atau kemaksiatan, maka dia tidak beristighfar dan semakin bertambah dosa-dosanya. Maka ini adalah tanda orang-orang yang celaka. Dan sebagaimana yang disebutkan bahwasanya setiap manusia, setiap Bani Adam pasti akan melakukan kesalahan. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap Bani Adam pasti melakukan kesalahan, melakukan dosa. Tidak ada yang maksum kecuali para nabi. Wa khairul khata'ina, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabuna, mereka yang bertaubat. Bertaubat atas kesalahan mereka, atas perbuatan dosa mereka. Maka ini adalah disebutkan bahwasanya orang-orang yang dia melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan dosa, maka dia segera beristighfar, memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bahwasanya wajib atas setiap orang yang melakukan dosa, baik itu besar ataupun kecil, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di situ, apabila dosa tersebut berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan manusia yang lainnya, maka disebutkan syaratnya adalah ada tiga. Yang pertama adalah dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua, dia orang tersebut menyesali perbuatan dosa yang telah dia lakukan. Dan yang ketiga, dia berazam untuk tidak kembali melakukan perbuatan tersebut selamanya. Ini adalah yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila berkaitan dengan hak-hak Bani Adam yang lainnya, maka dia harus mengembalikan hak atau tanggungan tersebut. Apabila berkaitan dengan masalah harta, maka dia wajib mengembalikan harta tersebut. Juga dengan tiga syarat yang telah disebutkan di atas. Dan taubat merupakan akhlak yang dimiliki oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allahi wastaghfiruhu, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali. Dan juga para nabi yang lainnya, mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi akhlak ini tetap mereka miliki. Sebagaimana Nabi Adam alaihi salam ketika berdoa, "Zalamna anfusana wa rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Maka ini merupakan akhlak yang dimiliki oleh para nabi alaihi wasallam. Dan disebutkan tadi terlewat syarat taubat yang lainnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwasanya taubat itu dilakukan pada waktu masih diterimanya taubat. Itu selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Dan selama matahari belum terbit dari arah barat, yaitu adanya hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaysat at-taubatu lil-ladzina ya'maluna sayyi'at. Idza hadara ahadumul mautu inni tubtu al-an." Jadi bukanlah taubat itu untuk orang-orang yang melakukan perbuatan dosa atau perbuatan kemaksiatan kemudian hadir ajal salah seorang dari mereka dan mereka berkata, "Sungguhnya aku bertaubat sekarang." Maka pada saat ini taubat seseorang tidak diterima. Sebagaimana juga Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi man lam yughafir." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seseorang selama nyawa belum sampai di kerongkongan. Maka ini adalah tambahan dari syarat taubat yang telah disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Oleh karena itu sebagai seorang muslim, apabila kita melakukan kemaksiatan, maka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan membawakan ayat, "Innama taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib." Sesungguhnya taubat adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang melakukan kejelekan, kemaksiatan atau perbuatan dosa bi jahalatin disebabkan kebodohan mereka. "Tsumma yatubuna min qarib," kemudian mereka bersegera untuk bertaubat. Yaitu ketika terjatuh di dalam kemaksiatan, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jahalatu laisa ma'naha adamul ilmi. Dan kejahilan maknanya itu dia tidak memiliki ilmu. Jadi orang jahil, kejahilan itu maknanya bukanlah dia tidak memiliki tidak memiliki ilmu. Li'annal jahila la yu'akhidhu, karena seorang yang jahil, seorang yang bodoh, dia tidak disiksa. Lakinnal jahalatu nahya jiddul hilmi, akan tetapi kejahilan di sini adalah lawan dari al-hilm, yaitu dia tidak bisa menguasai dirinya. Fakullu man asallaha fahuwa jahilun, bimakna naqisul hilmi wa naqisul aqliyati. Maka setiap orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka dia jahil, dia bodoh. Dengan makna naqisul hilm, yaitu kurangnya dia di dalam mengendalikan diri. Wa naqisul aqliyah, yaitu kurangnya akalnya. Wa naqisul insaniyah, dan kurangnya kemanusiaannya. Wa qad yakunu aliman lakinnahu jahil min nahiyatil ukhra. Jadi kadang-kadang dia seorang yang berilmu dari satu sisi, akan tetapi dia bodoh dari sisi yang lainnya. Min nahiyatin annahu laysa indahu hilmi wala sabat. Dari sisi dia tidak memiliki al-hilm, penguasaan terhadap dirinya, wala sabat, walaupun kekokohan pada dirinya dan pada berbagai perkara yang lainnya. Summa yatubuna min qarib. Kemudian mereka bersegera bertaubat. Jadi di sini potongan ayat. Summa yatubuna min qarib, yakni kullama aznabu istaghfaru. Setiap kali mereka melakukan dosa, terjatuh di dalam perbuatan dosa, maka mereka bersegera untuk bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma hunaka ahadun ma'sumun minal dunubi. Tidaklah di sana ada orang yang ma'sum, yaitu yang senantiasa yang dia terjaga dari kesalahan, yang disebutkan bahwasanya yang terjaga dari kesalahan adalah para nabi alaihi salam. Yang ma'sum adalah mereka. Walakin alhamdulillahi annallaha fataha baba taubati. Akan tetapi segala puji bagi Allah, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Fa'alan abdi, dan atas seorang hamba, idza aznaba an yubadiru bitaubati. Dan atas seorang hamba apabila dia melakukan dosa, maka bersegera untuk bertaubat. Lakin idza lam yatub wa lam yastaghfir fa hadhihi alamatu syaqaa. Akan tetapi jika seorang yang melakukan dosa itu tidak bertaubat dan tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tanda dari kecelakaan atau tanda dari kesedihan. Jadi ini adalah dua sisi yang berbeda. Seorang mukmin, seorang muslim, apabila dia melakukan perbuatan dosa atau perbuatan kemaksiatan, maka dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi lain, orang-orang yang melakukan dosa dan tidak bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah tanda bagi orang-orang yang celaka atau orang yang mendapatkan kesedihan. Wa qad yaqnatu min rahmatillahi wa ya'ti syaitanu wa yaqulu lahu laisa laka taubatun. Dan kadang-kadang ada orang yang dia itu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Merasa dosanya sudah banyak. Kemudian dengan dosanya tersebut dia merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ya'tihi syaitan, kemudian datang kepadanya syaitan, wa yaqulu lahu laisa laka taubatun, dan berkata kepadanya, yaitu syaitan berkata kepada orang yang putus asa tersebut, laisa laka taubat, engkau tidak memiliki taubat, tidak ada taubat bagimu. Hadhil umur as-salatu, idza utiya syakara wa idza ibtuliya sabara wa idza adnaba istaghfara. Ya unwanu sa'adati. Ini adalah tiga perkara. Jika diberi nikmat, dia bersyukur. Wa idza ibtuliya sabara, dan jika dia dicoba, dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, dan jika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia bersegera beristighfar kepada Allah. Ya unwanu sa'adat. Ini adalah tiga tanda, tiga ciri kebahagiaan. Itu disebutkan oleh Syekh bahwasanya tiga tanda kebahagiaan seorang hamba adalah ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur. Dan jika dia ditimpa musibah, dicoba, maka dia bersabar. Dan jika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Man wuffiqa laha nala sa'adah. Barang siapa yang dia sesuai dengan tanda-tanda, tiga tanda yang disebutkan tadi, maka dia akan mendapatkan sa'adah, yaitu kebahagiaan. Wa man hurima minha, barang siapa yang diharamkan darinya, aw min ba'dihha, fa innahu syakiyun, barang siapa yang diharamkan dari tiga perkara tersebut atau salah satunya atau sebagiannya, maka itu adalah tanda kesedihan atau kecelakaan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang mukmin bahwasanya perkaranya itu menakjubkan. Sebagaimana Rasulullah menyebutkan ajaban li amril mukmin. Perkara seorang mukmin itu sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya perkara seorang mukmin itu semuanya baik. Walaisa ahadun illa lil mukmin, dan ini tidak ada perkara ini pada selain seorang mukmin. Kemudian Rasulullah menyebutkan idza asabathu sarra syakara, jika dia atau seorang mukmin itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia bersyukur. Fakana khairun lahu, maka ini adalah baik baginya. Wa idza asabathu dharra, dan jika menimpanya musibah ataupun cobaan atau sesuatu yang tidak disukai olehnya, sabara, maka dia bersabar. Fakana khairun lahu, dan ini baik baginya. Maka ini adalah disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala bahwasanya tiga tanda kebahagiaan adalah dia ketika dia mendapatkan nikmat, maka dia bersyukur. Dan ketika dia dicoba oleh musibah, cobaan ataupun yang sejenisnya, maka dia bersabar. Dan jika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada perkataan Syekh yang berikutnya. Mungkin di situ bisa dilihat. Setelah saya menyebutkan unwanu sa'adah, masih di awal-awal di halaman pertama, Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan i'lam arsyadatullah, ketahuilah semoga Allah menunjukimu. Di situ disebutkan doa dari mu'alif rahimahullah taala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya beliau mendoakan orang-orang yang mempelajari kitab beliau. Beliau menyebutkan i'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyata millata ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketahuilah semoga Allah menunjukimu lita'ati, untuk mentaatinya, yaitu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Annal hanifiyata minata ibrahima an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu ad-din. Disebutkan bahwasanya hadza du'aun minasyekh rahimahullah taala. Ini adalah doa dari Syekh rahimahullah taala. Wa hakadha yanbaghi lil mu'allimi an yad'a lil muta'allim. Maka seperti inilah seharusnya seorang pengajar dia mendoakan kebaikan untuk murid-muridnya. Dan ini sering dibawakan oleh Syekh rahimahullah taala di dalam kitab-kitabnya yang lain, bukan hanya Qawaidul Arba. Ada dalam kitab salah satu usul, beliau juga membawakan ataupun menulis dalam setiap tulisannya itu memulai dengan doa kepada para muridnya atau orang-orang yang mempelajari kitabnya. Wa ta'atullahi ma'naha imtisalan atau imtisalun awamirihi, imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Makna dari ta'at kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah melenjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Ini adalah pengertian dari ta'atillah, yaitu imtisal awamirihi wajtinabu nawahihi, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Bahwasanya al-hanifiyah adalah millah, yaitu agama dari Ibrahim alaihi salam. Allahu jalla wa ala amara nabiyyana bittiba'i millata Ibrahim. Qala ta'ala, Allah memerintahkan nabi kita yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim atau millah Ibrahim. Qala ta'ala, "Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami memerintahkan kepadamu untuk mengikuti millah Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim itu orang yang musyrik. Kemudian al-hanifiyata millatul hanif wa huwa Ibrahim, yaitu al-hanifiyah adalah millah yang lurus yaitu Ibrahim alaihi salam. Apa itu pengertian al-hanif? Disebutkan di sini al-hanif huwal muqbilu ala Allahi al-mu'ridu amma siwahu, yaitu menghadapkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari selainnya. Hadza wal hanif al-muqbilu ala Allah biqalbihi wa amalihi wa niyatihi wa maqasidihi kulliha lillahi. Jadi mengarahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan apa? Yaitu dengan hati. Yaitu dengan hati kita. Wa amalihi, dengan amalan kita. Wa niyatihi, dengan niat kita. Kulliha lillah, seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'ridu amma siwahu, dan berpaling dari selainnya. Wallahu amarana, Allah telah memerintahkan kita bittiba'i millati Ibrahim, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kemudian dibawakan ayat, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj millata abikum Ibrahim. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagimu di dalam perkara agama itu kesempitan. Millata abikum Ibrahim, ini adalah millah agama nabi kalian, bapak kalian yaitu Ibrahim alaihi salam. Jadi ini adalah al-hanif, adalah al-muqbilu ala Allah, al-mu'ridu amma siwahu, yaitu menghadapkan, mengarahkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling, al-mu'ridu amma siwahu, dan berpaling dari selainnya. Wa millata Ibrahim, apa itu millah Ibrahim? Maka disebutkan millah Ibrahim adalah anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu engkau beribadah, yaitu beribadah atau beribadah kepada Allah saja dan mengikhlaskan untuknya, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu anta abdullah wahdahu mukhlishan lahuddin. Hadza huwa al-hanifiyyah, ini adalah al-hanifiyyah. Maqala anta budallah, adapun perkataan anta budallah faqat, jadi tidak hanya mengucapkan anta budallah itu beribadah kepada Allah saja, akan tetapi ada tambahannya yaitu mukhlishan lahuddin, yaitu mengikhlaskan agama itu untuk Allah Subhanahu wa taala, yakni tajtanibu syirk. Jadi tidak hanya beribadah kepada Allah saja, akan tapi dia juga meninggalkan kesyirikan atau al-kufru bi taghut, yaitu mengkufuri taghut. Sebagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa makna al-kufru bi taghut adalah al-bara'atu min syirki wa ahlihi, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, dan meyakini tentang kebatilan dari kesyirikan tersebut. Ini adalah makna al-kufru bi taghut. Jadi di dalam taghut seorang itu tidak akan benar kecuali dia selain beribadah kepada Allah, dia juga dia harus mengkufuri taghut. Itu iya. Jadi ada dua, dia harus beribadah kepada Allah saja, dan yang kedua adalah dia mengkufuri atau berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Li'anna al-ibadata idza khalaqaha asyirku batalat. Karena ibadah itu jika tercampur dengan kesyirikan maka akan batal, akan rusak, gugur. Fala takunu ibadatan illa idza kanat salimatan min asyirkil akbar wa asghar. Tidak akan disebut satu ibadah kecuali jika selamat, bersih dari kesyirikan, baik itu syirik akbar maupun syirik kecil. Sebagaimana di dalam kalimat tauhid bahwasanya di situ ada dua rukun, yang satunya adalah nafi, yang satunya adalah isbat. Disebutkan bahwasanya la ilaha itu adalah nafi, inna Allah adalah isbat. Jadi selain dia mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia juga harus meninggalkan kesyirikan. Kama qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin hunafa. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami memerintahkan kalian kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan itu agama untuknya, hunafa. Di sini hunafa jami'un, itu jama' dari hanif, wa huwa al-mukhlisu lillah, yaitu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bahwasanya disebutkan para nabi ataupun rasul diutus kepada setiap umatnya adalah untuk memerintahkan kepada tauhid. Disebutkan wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibu tsaghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, yaitu untuk memerintahkan hanya abdullah wa sembahlah oleh kalian Allah saja. Wajibkan itu tawud, maka tinggalkanlah tawud. Dan makna kufru bi tawud tadi telah disebutkan bahwasanya Al-bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, dan meyakini kebatilan dari kesyirikan tersebut. Wa hadhihi ibadatu amrullah biha jami'ul khalqi. Dan ini adalah wadil ibadah, dan ibadah ini yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan dengannya seluruh makhluk. Kama qala ta'ala ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini ada, kalau ada di pelajaran ini ada yang dihapus di sini. Yaitu ma illa liya'budun, yaitu kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Kemudian disebutkan bahwasanya makna ya'buduni ayufarriduni atau yuwahiduni. Jadi makna ya'buduni adalah mentauhidkan-Ku bil ibadah. Apabila yang telah mempelajari kitab salah satu usul, disebutkan juga di situ bahwasanya wa makna ya'buduni ayuwahiduni, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Min khalaqil khalqi annahum ya'buduna Allah mukhlishina lahu ad-din, minhum man intasala wa minhum man lam yantasil, lakin al-hikmatu min khalqihim ya hadihi. Jadi hikmah diciptakannya makhluk adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian minhum man intasala wa minhum man lam yantasil, dan di sana ada orang yang menjalankan perintah tersebut, yaitu beribadah kepada Allah saja, dan di sana ada yang tidak melaksanakan perintah tersebut. Tapi ketahuilah bahwasanya hikmah diciptakannya makhluk, diciptakannya manusia dan jin adalah hadhihi, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. فالذي يعبد غير الله مخالفا للحكمة من خلق الخلق مخلف للأمر والشرع. Maka orang-orang ataupun orang-orang yang dia beribadah kepada selain Allah menyelisihi dari hikmah diciptakannya makhluk, menyelisihi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menyelisih dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah keadaan yang akan kita dapatkan. Di sana ada yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga di sana ada yang tidak sesuai dengan hikmah tersebut. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya hikmah diciptakan makhluk adalah untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Ibrahimu wa abul anbiya alladzi ja'u min ba'du. Dan Ibrahim dia adalah bapaknya para nabi yang mereka datang, yang para nabi itu datang setelahnya, itu setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa kulluhum min dzurriyyati, maka seluruh mereka adalah dari keturunannya. Wa li hadza qala jalla wa ala, oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan pada keturunannya, yaitu pada keturunan Ibrahim alaihissalam, an-nubuwwah, yaitu kenabian, dan wal kitab. Maka kita akan mendapatkan bahwasanya keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah para anbiya. Fa kulluhum min bani Israil, jadi seluruh keturunannya itu adalah dari bani Israil, dari jalur anaknya Ishak, kemudian Ya'qub alaihissalam. Dan Israel adalah nama lain dari Ya'qub alaihissalam. Maka disebutkan oleh Syekh Rabi Rahimahullah ta'ala bahwasanya bagaimana kita menamakan negara Yahudi sekarang dengan Israel atau Israel. Maka ini tidak boleh menamakan negara Yahudi sekarang dengan nama Israel. Fakullu min Bani Israel Hafidu Ibrahim. Maka seluruh Nabi adalah dari kalangan Bani Israel, cucu dari Nabi Ibrahim. Illa Muhammadan, kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bukan dari jalur keturunan Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, tapi dari jalur Nabi Ismail. Atau disebutkan di dalam kitab ilmu itu Al-Arab Al-Muta'aribah, yaitu Arab yang Muta'aribah, yaitu jalurnya itu dari Nabi Ismail alaihi salam. Takriman lahu, yaitu sebagai bentuk kemuliaan bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini adalah penjelasan dari perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, annal hanifiyata millata Ibrahim anta'budallaha mukhlishalahuddin kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka ini adalah pelajaran untuk malam ini. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Diharapkan untuk tetap bisa merojah, dibaca kembali. Naktafi bihadal qadar. Ila hunadarsuna nuasil fidarsin qadim insyaallah. Subhanallah.